الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para mamer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini langsung ana akan mempraktikkan cara membaca latihan kedua dari harokat sukun. Dan mudah-mudahan ini dapat membantu antum semuanya untuk mempraktikkan bacaan-bacaan sukun. Antum lihat gambar yang saya kirimkan dan saya ejakan cara membacanya. Prinsipnya sama dengan huruf-huruf sukun yang awalnya kita baca, tidak ada bedanya, bukan sekadar bunyinya saja, tetapi gerakan bibir harus diperhatikan. Kapan harus monyong ke depan, kapan tidak boleh monyong ke depan ketika huruf-huruf ini sukun. Anda bacakan perkata, kemudian antum ikuti, dan akan Anda berikan tanbih atau peringatan ketika contoh tersebut butuh diberikan peringatan. Kita baca anwun anwun bahrun tamrun thuqabun jurhun jurhun habarun khal'un. Ya, ketika membaca lam sukun setelah kho agak membulat mulutnya, ketika lam mulutnya tidak boleh membulat, melebar seperti baca al l dalam latihan ataupun contoh huruf sukun di awal pembahasan sukun. Khal'un, jangan dibulatkan mulutnya. Kemudian dahrun, dibahun, rimshun, zu'run, zu'run. Jangan terlalu monyong bibirnya ketika ain sukun. Zu'un, surjun, syu'mun. Ya, ketika hamzah sukun setelah dhammah, biarkan saja mulutnya dalam keadaan dhammah, kemudian arahkan ke makhraj hamzah. Syu'mun, syu'mun. Kemudian sa'bun, darbun, ta'mun, dhafrun. Tufa', ya, jangan lupa anginnya. Dhafrun, abadun, ghadarun, fakhrun. Jangan lupa agak membulatkan bibirnya ketika kho sukun. Fakhrun, qahrun, kabatun, lamsun, marhun, ya, mazhun, mazhun, hindun, hindun. Baik, itu contohnya untuk latihan kedua dari harokat sukun. Mudah-mudahan dapat dilatih, dan silakan dikirimkan suara rekamannya dengan berpanduan yang ana berikan contoh cara baca ini. Dan usahakan 10 kali berlatih terlebih dulu, baru direkam dan dikirim ke nomor WA yang ana cantumkan. Barakallahu fik. Dan kita lanjut ke pembahasan tasydid. Pembahasan tasydid ini merupakan lanjutan dari bahasan sukun, karena tasydid ini dalam prakteknya menahan suara sejenak, tidak boleh terlalu lama, menahan sejenak pada makhraj huruf yang dibaca sebelum membaca harokatnya, maksudnya huruf yang bertasydid, kecuali nun dan mim. Maka ketika nun dan mim bertasydid, baru lama menahan tasydidnya. Huruf yang lain tidak boleh ditahan lama. Ya, semua huruf yang lain kecuali nun dan mim tidak boleh ditahan lama. Semuanya sama kadar menahannya. Untuk pemahaman tasydid ini, seperti yang saya katakan tadi, merupakan lanjutan dari pembahasan sukun. Kenapa demikian? Karena huruf tasydid itu pada hakikatnya adalah huruf, dua huruf yang sama, yang pertama sukun, kedua berharokat, maka digabung penulisannya menjadi huruf yang bertasydid. Dalam artian hurufnya dua, tidak satu. Oleh karena itu tidak boleh cepat-cepat, terlalu terburu-buru di dalam membaca huruf-huruf bertasydid. Dalam contoh di gambar, ada lam yang bertasydid setelah hamzah fathah, maka ada lam sukun, kemudian lam berharokat fathah. Maka dibaca menjadi al-la, al-la, bal-la. Ini ada nun sukun, dan juga ada nun berharokat, digabung menjadi satu, sehingga ditulis nun bertasydid, tanda tasydid di atas huruf. Jinna, jinna. Baik. Dilihat di halaman atau lembaran gambar yang berikutnya, kita hanya sampai di sini pelajarannya mempraktekkan huruf-huruf bertasydid ini. Tidak, belum menyunggung latihannya nanti. Silakan antum kirimkan rekaman suaranya nanti. Anda praktekkan. Usahakan sama persis bacaan makhrajnya itu seperti huruf sukun kemarin. Kita contohkan a a a a seperti huruf sukun hamzah a, tapi ditahan a a ab ba at ta. Nah ya, untuk ta suku, ta tasydid tidak diberikan angin lagi, tapi ditahan at ta, posisikan ujung lisan di belakang gigi atas at ta. Atha, adja, ahha, adda, adza, azza, assa, asha, jangan sha tapi sha, asha, a'a, affa, akka, alla. Yang berikutnya mim bertasydid, ini baru lama ditahan, harus lama. Dimanapun jumpa nanti dalam bacaan Al-Quran, mim bertasydid seperti ini bacanya. Amma, kemudian nun tasydid, anna, kemudian waw bertasydid, awwa, ahha, ayya. Kemudian huruf-huruf yang bertulisan biru ini agak membulat mulutnya ketika menahan tasydidnya. Arwa, akho, asso, addo, agho, atto, akko, awo. Nah, para member yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebenarnya untuk melatih kemampuan membaca huruf atau melatih ketepatan makhraj-makhraj huruf di huruf yang bertasydid, inilah cara melatihnya. Karena kita menahan pada makhrajnya, baru dibaca harokatnya. Sehingga Anda sarankan untuk selalu berlatih, baik antum yang mau untuk mengirimkan suaranya ketika untuk dikoreksi nantinya, ataupun yang masih malu-malu untuk mengirimkan suaranya. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya dan dapat berlatih terus. Anda tunggu rekaman suaranya, baik untuk membaca latihan kedua dari pelajaran harokat sukun dan juga contoh huruf-huruf tasydid yang pertama ini. Latih sebanyak 10 kali terlebih dulu, baru dikirimkan suaranya ke nomor WA. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.